Selamat kejadian dan berikutnya. Selamat tahun baru sudah raya. Datuk lain, sayangkan lain. Datuk lain, damai dan lain. Siyo basu, darah dan bumi. Datuk dan salam, mau bilang selamat. Ustaz Abidin Wakano mau bilang selamat kejadian. Mari basudara salam sarane, katong rawat pertalian sejati hidup orang basudara di Maluku. Jadikan Maluku sebagai baileu besar katong semua, yang aman untuk semua. Mari terus katong kembangkan pertalian ini, belajar saling memahami, saling mempercayai, saling mencintai, saling membanggakan dan saling menopang. Beta Pendeta Jeki Manuputi mau bilang terima kasih banyak kepada Basudara Selam yang telah menyampaikan selamat kejadian dan tahun baru dalam bingkai orang Basudara. Salam serane dari Satu Rahim Maluku, diikat dengan sumpah datuk-datuk untuk tetap jadi Basudara kemarin, hari ini dan selamanya. Katong dar salam, mau bilang selamat kejadian, perbasudara gandong.